abang tebu sing kapur tanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang nang telan nyanyi.